ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. حاضرين ومسلمين رحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب شكر كبار الله Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita semuanya bisa kembali bermajlis, tentunya dengan niatan talabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu itu penting dalam hidup kita, sehingga untuk menilai benar dan salah dasarnya adalah ilmu. Mengatakan halal haram juga dasarnya adalah dengan ilmu. Karena kita berbicara tentang agama Islam, maka dasarnya adalah ilmu tentang Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita berbicara masalah bangunan atau proyek atau urusan duniawi yang lain, maka ilmu yang dipelajari tentunya ilmu yang berkaitan dengan itu semua, agar jangan jatuh dalam hal pemutusan, penetapan ataupun yang lainnya. Dalam urusan beragama pun lebih dari itu, kesalahan dalam urusan agama fatal, menyebabkan orang tersebut sesat seukuran dengan kesalahan dia. Ketika orang tersebut salah dalam perkara kemaksiatan, maka dikatakan dia adalah ahlul maksiat, orang muslim namun dia melakukan kemaksiatan. Muslim dia, karena kemaksiatan itu ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada juga kemaksiatan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misal kemaksiatan yang berupa perzinahan yang akhir-akhir ini na'udzubillah min dzalik merebak di kalangan remaja-remaji, bahkan orang tua. Namun tetap hal itu dikatakan maksiat yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan pelakunya meyakini bahwa itu adalah maksiat, itu adalah dosa, maka dia sesat. Sekadar itu bukan berarti melecehkan dosa apa-apa zina, bukan seperti itu. Namun kita katakan sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan. Dan dosa-dosa besar, semisal yang tadi kami sebutkan, mencuri, merampok, menipu, itu semuanya diketahui oleh umat, itu bagian dari kemaksiatan. Diketahui oleh apa? Oleh umat. Termasuk kemaksiatan adalah menontonkan auratnya di atas podium umumnya, ya, seperti halnya penyanyi-penyanyi di masa sekarang ini dengan musik-musiknya yang melantun, yang menggairahkan syahwat, lirik lagunya yang penuh dengan kemaksiatan, musik tersebut juga maksiat, yang menyanyikan juga menontonkan auratnya, itu kemaksiatan. Dan berbau-bau tentang kemaksiatan yang berujung adalah perzinahan. Itu kemaksiatan atau bukan? Kemaksiatan. Dalil tentang perkara ini banyak. Mungkin suatu saat akan saya sebutkan tentang dalil haramnya apa? Musik. Dengan biduan kita yang seperti itu, yang seronok, yang menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum lelaki, dan kaum perempuannya pun ikut-ikutan. Dan itu adalah sebagai fasilitas iblis dalam menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, dari ilmu syar'i. Tidak mau dekat-dekat dengan Al-Quran, tidak mau mendekati dengan majlis ta'lim, namun tergiur dengan hal yang seperti itu. Maka orang yang melakukan hal itu, dosa-dosa besar tadi, dia melakukan kesalahan seukuran dengan dosa-dosa itu. Dan pelaku itu, karena mereka tahu itu dosa, pasti mengakui bahwa itu adalah sebuah apa? Dosa. Kalau dia sampai menghalalkan zina, menghalalkan menipu, menghalalkan merampok, atau menghalalkan yang lainnya, maka ini bukan lagi dilihat dari sisi dosa besarnya, namun dilihat dari sisi dia menghalalkan yang haram, maka dia keluar dari Islam dengan sebab merubah-rubah hukum syariat. Dia jatuh pada at-tahrimu ma'alallah atau tahlilu ma'arramallah. Mengharamkan yang Allah halalkan atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka dosa ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun kalau semata dia melakukan dosa dan dia merasa jijik dengannya, dia mengakuini dosa, membuka aurat, maksiat, begini maksiat, ya riba, dosa, haram, namun saya masih melakukan ini, maka orang tersebut masih dikatakan ahlul ma'asi, pelaku kemaksiatan, murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, yang tidak sampai pada derajat keluar dari Islam, malam yastahillu, selama dia tidak menghalalkan dosa-dosa tersebut. Bisa dipahami kaum muslimin? Ada juga orang yang menyimpang dari Islam penilaian dengan penilaian kejahilan, menilai sesuatu karena jahil, menilai sesuatu karena kebodohan, padahal itu sebuah penyimpangan, apa kebid'ahan. Ini yang pernah kami sampaikan berulang kali dalam pembahasan kitab ulama yang mentahdir kita, memberikan pengertian tentang bahaya, bahaya kebid'ahan. Bid'ah adalah sebuah kemaksiatan. Bid'ah sebuah dosa. Bid'ah adalah dolalah, kesesatan. Dan dinaskan langsung oleh lisan Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nabi kita mengatakan semua hal yang baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari beliau adalah bid'ah. Beliau sendiri yang menyebut istilah bid'ah, bukan kita. Sehingga jangan kita simpati dengan kelafat bid'ah, karena memang itu adalah ajaran dari kita. Mengistilahkan segala apa yang baru, yang tidak ada ajarannya dari Nabi kita, maka hal itu, apakah akidah dalam bentuk i'tiqad keyakinan, ataukah itu yang berbentuk amaliyah, itu semuanya adalah bid'ah karena tidak ada ajarannya. Seperti bid'ahnya kaum Mu'tazilah yang menolak asma sifat, atau bid'ahnya kaum Maturidiyah yang menetapkan asma sifat 11, atau Asy'ariyah yang menetapkan sifat 7 atau 9 yang sampai ke kita adalah karena tercampur dengan Maturidiyah, Asy'ariyah menetapkan 20 asma sifat. Itu semua adalah bid'ah karena bertentangan dengan bimbingan Nabi. Rasul menyebutkan inna lillahi tis'atun qismi isman faman hafadhaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama, mi'ah illa wahid, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalkannya, meyakininya, mengamalkannya, mengilminya, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Ternyata ada sebuah paham yang menyimpang, paham baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, maka itu pun disilakan dengan bid'ah. Bid'ah dalam hal akidah. Demikian pula bid'ah dalam hal ibadah, muamalah. Apapun yang dilakukan oleh seorang manusia yang diyakini sebagai bentuk ibadah kepada Allah, ternyata hal itu tidak ada ajarannya dari Nabi. Ternyata hal itu ketika diteliti secara ilmiah, keaslian amalan tersebutkah atau sifat dan caranya, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak pernah Rasul melakukannya di zaman beliau, maka itu pun termasuk dari perkara baru yang disilakan oleh Nabi dengan istilah apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalal, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat, dan semua yang sesat itu adalah fitnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, coba perhatikan kesesatan bid'ah ini dibandingkan dengan kesesatan kemaksiatan, dan kita menyatakan dengan tegas bahwa dua-dua kemaksiatan itu hukumnya haram, baik yang dosa-dosa besar tadi yang kami sebutkan di atas, semisal riba, membunuh, merampok, korupsi, zina, mabok, musik-musik, dangdut, dan yang lainnya. Menontonkan aurat, memperlihatkan aurat, itu semua kabair. Itu jelek. Tidak ada yang baik sama sekali. Bisa dipahami hadirin. Namun, kalau kita melihat dari sisi bahaya, tingkat bahaya, undur barakallahu fikum, kalau kita melihat dari sisi resiko bahaya yang muncul antara bid'ah dengan maksiat, tentu resikonya lebih besar kebid'ahan daripada kemaksiatan. Dua-duanya jelek kok. Dua-duanya mungkar. Dua-duanya melanggar syariat. Namun kalau dilihat dari sisi kemadharatannya, dari sisi resiko, dari sisi mabarak, dampak negatifnya lebih besar bid'ah daripada kemaksiatan. Dan dua-duanya bermadharat bagi umat. Bid'ah, kemadharatannya dari sisi mana? Bid'ah itu sudah dinaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu menyebabkan umat ini adalah di atas dolar kesesatan. Silakan kalau ada yang mau ngambil jaket dulu, Pak. Ini situasinya hujan. Kalau ada yang mau pulang juga nggak apa-apa lah. Mungkin ingat di rumah ada apa, silakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kita teruskan, lanjutkan mukadimah singkat ini. Kebidahan itu disebut dalam ulama kita adalah hampir-hampir tidak bisa diharapkan lagi taubatnya. Al-ma'siyatu yutab minha. Jadi kemaksiatan itu masih bisa diharapkan ke taubatnya. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemaksiatan itu merasa dirinya berdosa. Merasa dirinya apa? Bermaksiat. Merasa dirinya kotor. Merasa dirinya jatuh pada bui. Masih bisa diharapkan taubatnya. Masih diharapkan dia untuk mengerti bahwa dirinya adalah salah. Adapun kalau kebidahan sebuah amalan yang dianggap oleh pelakunya adalah ibadah. Definisi bid'ah adalah tariqatul muqtara'atu bid-din tudahi syariah yuqsadu biha taqarrub ila Allah wa laysa 'alayhi dalilun la wasfan wala aslan wala wasfa. Coba perhatikan definisi bid'ah. Bid'ah adalah sebuah cara yang baru. At-tariqatul muqtara'ah. sebuah cara masuk padanya semua hal al-muqtara'ah yang baru yang tidak ada dalilnya, yang diniatkan beribadah kepada Allah, yang diniatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah, ternyata tidak ada dasar dalilnya aslinya ibadah itu, atau tentang tata caranya, atau tentang sifatnya. Sehingga bid'ah itu diyakini oleh para pelakunya sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa bid'ah itu adalah ibadah. Dia tidak pernah meyakini bahwa itu kemaksiatan. Maka apakah mungkin orang yang menyangka dirinya ibadah bisa bertaubat? Saya taubat dari ibadah. Ya lucu, gak mungkin. Taubat itu dari maksiat. Dia selama belum meyakini perbuatannya itu adalah sebuah kemaksiatan, tetap dia meyakini perbuatannya adalah ibadah. Maka bagaimana mungkin dia akan bisa bertaubat darinya? Disebutkan oleh Syekh Rabi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajaba taubat al-'abdi hajaba taubat ahli bid'ah hatta yad'a bid'ataha atau hatta yad'a bid'atahu atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah hajaba menutupi taubatnya ahli bid'ah hatta yad'a bid'atahu sampai dia meninggalkan kebid'ahannya, barulah dia bisa bertobat dari kebid'ahannya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bid'ah itu mengerikan. Siapa yang terkena bid'ah maka dia hampir-hampir tidak bisa bertobat karena Allah menghalanginya sampai dia meninggalkan bid'ah itu. Meninggalkan bid'ah itu adalah dengan cara dia harus tahu bahwa perbuatan itu adalah salah. Dia harus tahu bahwa perbuatan itu adalah mungkar. Sehingga tumbuh darinya keinginan berhenti meninggalkannya. Dan itu adalah taubat. Kalau seandainya orang itu tidak pernah mendapatkan pelajaran bahwa bid'ah itu adalah mungkar, apalagi berkaitan dengan perbuatan dia yang selanjutnya adalah bid'ah, dia masih meyakini amalanku ini adalah amalan saleh, walaupun Rasulullah tidak pernah melakukannya, walaupun Rasulullah tidak pernah mencontohkannya, namun aku meyakini ini amalan saleh, sampai dia mati tidak akan pernah bertaubat karena tidak pernah terpetik di otak dia untuk meninggalkan amalan bid'ah tersebut. Dari dua sisi ini ya ikhwan kaum muslimin rahimakumullah jami'an, kalaulah dikatakan, lebih mending mana, kalaulah dikatakan, lebih mending mana, dua-duanya mungkar, dua-duanya kita mengatakan maksiat, dua-duanya kita mengatakan haram, dua-duanya kita mengatakan itu dosa besar, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Namun kalau dikatakan, maka tentunya bid'ah lebih besar madaratnya daripada yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan dosa besar. Dosa besar bahaya, bukan tidak berbahaya. Musik berbahaya, menghancurkan pemuda dengan adanya narkoba, mirasnya, dengan adanya anarkisme di antara mereka. Akibat dari perbuatan tersebut, muncul pergaulan bebas seks. Terus seperti itu makor besar. Namun kalau dari sisi mereka meyakini dosa atau bukan? Dosa. Satu hari mereka bisa bertobat kalau mendapatkan apa namanya kesadaran, bisa bertobat. Dan dia tidak pernah menghalalkan dosa itu, karena dia meyakini itu dosa. Adapun kalau yang menghalalkan, ini di luar pembahasan kita. Tapi kalau bid'ah, dia menghalalkan bid'ah itu. Dia tidak pernah bertobat darinya. Bahkan dia mendakwahkannya kemana-mana. Ini dia. Dan menipu umat. Seakan-akan apa yang dia bawa itu adalah hak. Padahal sebuah kebid'ahan dan kemungkaran. Korbannya banyak. dan orang akan lebih terkesima dengan hal ini, kebidahan tersebut, karena seakan-akan bernilai religius keagamaan daripada orang yang condong kepada kemaksiatan tadi. Ini dia. Jadi di zaman sekarang ini bid'ahnya banyak, ahlu bid'ahnya banyak, ahlul masjidnya banyak. Tapi kalau kita melihat dari sisi agama, yang tadi kami ceritakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah lebih mungkar, lebih berbahaya daripada kemaksiatan, dan dua-duanya adalah dosa. Jadi paham ya hadirin? Ini dia. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, di pertemuan kemarin di majlis ummahat yang ada di Masjid Al-Faruq, saya sebutkan tentang bahaya-bahaya kebidahan. Jadi peringatkan kita dari bahaya bid'ah oleh para ulama kita. Ya. Di antaranya adalah al-bid'atu ahadu lakli minal ma'siyah. Ucapan para ulama kita, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Al-bid'atu la yutabu minha wal ma'siyatu qad yutabu minha. Karena apa? Kebid'ahan itu hampir-hampir tidak bisa diharapkan taubatnya. Adapun kalau kemaksiatan, kadangkala orang itu masih bisa diharapkan taubatnya. Maka pernah kami sampaikan dalam majlis di sini atau di tempat lain, bahwasanya mendengarkan radio yang isinya ceramah-ceramah tokoh-tokoh yang telah diperingatkan oleh para ulama untuk kita meninggalkannya, seperti Adi Hasan Al-Halabi, yang ini tokoh ini telah diperingatkan, telah ditahdir, jadi dikatakan sebagai ahlul bid'ah di zaman sekarang ini karena memiliki syubhat-syubhat yang mengacurkan dakwah, mengkelabi umat seakan-akan itu hak, padahal itu adalah batil. Secara lengkapnya anda bisa melihat tahdir para ulama terhadap orang yang satu ini yang bernama Adi Hasan Al-Halabi. Orang ini bukan dari negara kita, namun orang dari negara Yordania atau dari mana entah, tapi sering ke Indonesia mengisi di beberapa radio-radio yang ada, dan syubhatnya sangat mengerikan. Para ulama kita telah menerangkan tentang kebidahan orang tersebut dan kesesatannya. Saya tidak bisa menyampaikan secara jelas dengan ini, butuh pengumpulan data dan kalam para ulama. Syekh Ubaid Al-Jabiri memiliki batan tersendiri, Syekh Rabi bin Haji Al-Madkhali memiliki batan tersendiri tentang orang yang satu ini. Orang ini membela Adlan Ar-Ur, yang ini adalah pembahasan tersendiri tentunya. Cukup dengan ini kita memegangi fatwa Syekh Rabi bin Haji Al-Madkhali dan para kibar ulama yang lainnya dari Madinah atau dari negeri Yaman, yang memperingatkan kita dari bahaya orang ini. Orang ini membawa bid'ah yang sangat mubarak. Nah, orang ini menyampaikan ceramah-ceramahnya di sebuah radio yang berisikan tentang bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Maka tentunya mendengarkan radio yang satu ini bahayanya lebih daripada mendengarkan radio yang mengajarkan yang berbicara tentang musik ataupun yang lainnya. Kami katakan musik itu haram, mendengarkan jam tapi haram, karena nas terkhusus tentang hal itu. Bukan kita kemudian mengatakan ya wis dangdutan bayu, nggak mungkin kita mengatakan itu ekonomis ini. Itu adalah alat-alat syaitan, ma'ajib, yang Allah menyatakan akan datang nanti suatu masa orang yang menghalalkan tentang khamr wal ma'ajib dan musim-musim jenis ini. Suatu saat kalau seandainya dibutuhkan, akan kami bawakan dalil dan akal ulama tentang penyebutan haramnya tentang hal ini. Tapi kalau dari sisi mara bahayanya, mudharatnya, dampak negatifnya, tentunya mendengarkan dua-duanya ya jelek. Mendengarkan dua-duanya ya mungkar, menghalangi kita dari shiratal mustaqim. Namun kalau dilihat dari sisi manakah yang lebih berbahaya? Maka jawabannya adalah radio yang mengajarkan bid'ah yang lebih berbahaya daripada radio yang mengajarkan musik. Dua-duanya berbahaya. Sebagaimana orang ditawari, kamu mau minum apa? Fakta atau baygon? Fakta kok apa? Nggak tahu fakta? Monggo tadi ya, atau fakta itu obat serangga untuk nyemprot walang sangit. Itu fakta. Endrim tau endrim? Nah, endrim ngerti ini kan. Ketika ada di antara kita yang dikasih pilihan mau minum endrim atau baygon, ya kita katakan mending baygon, kadarnya lebih sedikit daripada endrim yang langsung bisa mati. Tapi dua-duanya mematikan, dia nggak ada mendingnya. Paham Bapak? Ini cuman kalau dilihat dari sisi madharat, tentunya kita mengatakan ini berbahaya daripada yang satu ini, dan dua-duanya adalah berbahaya bagi kaum muslimin. Bisa dibahami kaum muslimin yang pasti menghubungkan. Aywa, yang saya maksudkan adalah radio roja, karena radio ini sudah ditakdir oleh para ulama. Yang mengisi di situ adalah orang-orang yang mereka bukan dari ahli sunnah, mereka dari orang-orang yang masyhur, yang memiliki syubhat yang telah ditakdir oleh para ulama. Cukup dengan satu tokoh ini yang ada pada mereka mencukupkan. Siapa mereka itu? Yang namanya al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa wama tanafara minha ikhtalafa. Yang namanya roh manusia, jiwa manusia itu bagaikan seperti tentara. Mereka berbaris dengan yang sejenisnya. Ya tidak? Apakah mungkin tentara berbaris dengan tentara musuh dalam satu barisan? Tidak. Tentara itu berbaris dengan pasukannya, pasukan negeri lain berbaris dengan pasukannya. Ini yang namanya ruh. Artinya kata Rasul, "Fama ta'arafa minha ikhtalafa." Apa saja yang dicocoki oleh ruh-ruhnya kalian, oleh jiwa-jiwa kalian, maka kalian akan bersatu karena cocok. "Wama tanafara minha ikhtalafa." Adapun kalau jiwa-jiwa kalian memandang sesuatu itu kok berbeda, maka tentunya akan berpisah. Itu yang namanya jiwa, ya tidak? Yang namanya orang bergaul, rakot, bahkan memuja, bahkan mengambil ilmunya, ini karena apa? Kecocokan yang ada padanya. Al-jalis jari, namanya orang duduk satu majlis, ya sejenis. Bisa dipahami? Al-maru ala dinu khalil, orang itu agamanya dilihat teman dekatnya. Orang itu, seorang itu, kalau mau menilai agama orang ini apa ini? Orang ini manhajnya apa ini? Dilihat teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Ya serupa dia dengan teman dekatnya. Panduru, maka lihatlah man yukhadiluh. Soal siapa yang menjadi teman dekat orang ini, maka dia sama dengan teman dekatnya. Yang namanya akrab itu karena sejenis. Keberadaan Ali Hasan Abdul Hamid di radio ini sebagai bukti nyata bahwa mereka itu sejenis dengan orang ini. Karena kalau tidak sejenis dengan orang ini, maka harus mengatakan apa? Sama tanah karmine salaka. Kalau memang tidak sejenis, maka akan berpisah. Jadi pahamnya kami sini? Ketika tokoh ini sudah ditahdir oleh para ulama kita, dan kita harus percaya kepada Syekh Al-Jabiri dan para ulama yang lainnya, yang lebih tahu tentang dia daripada kita. Bahkan kibar ulama, hai'ah kibar ulama, lembaga fatwa negara Saudi Arabia yang terkumpul padanya ulama besar, menyebutkan orang ini adalah mubtadi'un dhal, ahlul bid'ah yang sesat. Maka orang yang belajar dengannya pun sesat, orang yang duduk dengannya pun sesat, karena jiwa manusia itu jikalau cocok maka akan bersatu dengannya, jikalau tidak cocok maka akan berpisah dengannya. Al arwa'u junudu mujannada kama ta'arafa minha salafa ikhtalafa wa ma tanafara minha ikhtalafa. Roh manusia, jiwa manusia itu bagikan seperti tentara yang berbaris. Mereka pasti akan memilih teman-temannya yang setentara, yang setgrup. Ini dia. Yang namanya jiwa, apabila cocok pada satu hal, dia akan menjadi bersatu padu. Maka orang yang cocok dengan Ali Hasan Abdul Hamid berarti sama dan sejenis. Termasuk radio yang diisi olehnya, yang penuh dengan kebidahan-kebidahan. Maka mendengarkan radio ini lebih berbahaya tentunya daripada mendengarkan musik, radio musik. Dan tentunya dua-duanya berbahaya. Saya kita peninginan, kepingin fasak, apa yang dream. Dua-duanya berbahaya. Tapi mana yang kira-kira matiku dan suai yang kira terpilih. Kalau seandainya memang harus pilih dua-duanya. Bisa dibantu kalau begini nih. Aywa fajar. Maka bid'ah lebih mudharat daripada yang namanya kemaksiatan. Dan dua-duanya adalah mungkar. Seandainya kalau ada yang menebarkan isu, gosip, bahwasanya saya pernah menyebutkan bahwa mendengarkan radio roja lebih baik dari mendengarkan musik, kemudian saya menghalalkan musik, ini adalah tuduhan yang keji. Tujuan yang palsu. Dia tidak mendengarkan talib saya dari awal sampai akhir. Isinya adalah apa yang tadi saya sampaikan. Dia tidak insaf. Dia menukil kata-kata yang pas. Ucapan mendengarkan radio roja lebih berbahaya daripada mendengarkan radio musik. Tapi dia memotong keterangan berikutnya. Tentunya, karena yang namanya maksiat itu, madaratnya tidaklah lebih besar daripada kebidaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Bisa difahami ini tadi? Ana menyampaikan hal ini bukan di sini. Mungkin di sini saya pernah menyampaikan. Tapi ana menyampaikan hal ini di Rawajaya Kawunganten. Anak ta'lim tentang bid'ah dan bahayanya. Saya bahas di sana panjang lebar. Berhari berminggu-minggu, yakni minggu pertama, minggu tiga terus. Sampai pada pembahasan tentang radio ini. Saya sebutkan secara rinci. Bahwa para ulama saya bawakan di tempat tersebut. Siapa yang mengikuti pertama, dua, tiga, empat, sampai sekian, dia akan tahu. Namun ternyata di situ ada orang yang berjiwa, dia tidak jantan. Berjiwa apa kalau dikatakan? Dia tidak hadir di majlis tersebut, tapi dia nukil dari orang lain, dan dia potong kata-kata saya di atas. Kemudian menjadi fitnah, kalau mendengarkan radio roja, mendengarkan radio musik, lebih baik daripada mendengarkan dari roja. Bagi orang yang tidak paham akan mengatakan, oh berarti Pak Saiful dia senengnya dangdutan ya. Bahaya wahai kaum muslimin. Bahaya tidak? Bahaya. Padahal kalau dia dengar secara rinci dari awal sampai akhir pembahasan, insya Allah dia akan tahu apa yang dimaksudkan. Ternyata saya tidak tahu menau katanya di ekspos kemana-mana, ya silahkan, malah itu sebagai tamyiz, ya sebagai mi'yar, sebagai pemisah, ya antara siapa-siapa yang mengikuti fatwa para ulama seperti Syekh Rabi untuk menghindari radio ini, dan siapa-siapa yang memang jiwanya berpenyakit yang masih ingin dengan bid'ah yang ada pada mereka. Dan saya bersyukur alhamdulillah itu sebagai bentuk apa namanya penyaringan. Saya ketika diberitahu saya ketawa saja, alhamdulillah mereka-mereka yang selama ini jiwanya ada kecondongan ini menampakkan dengan kata-kata saya tadi itu, menggelitik mereka. Karena itu saya jadi tahu, oh kamu orangnya sedih banget kok ini. Tapi itu bukan di sini insyaallah, di Kalimantan ya. Kita masuk ke pelajaran, jadi itu mukadimah. Mukadimah sesuai nih Pak. Kita masuk satu hadis. Satu hadis yang membahas tentang sikap para ulama kita terhadap pelanggaran syariat. Coba perhatikan apa yang akan kita baca ini sebagai nas apa yang tadi kami sampaikan di atas. Orang yang menentang hadis Rasul dalam urusan, katakanlah kalau dikata sepele akan kita bicarakan nanti. Sepele, masalah pintang. Berarti pintang? Ketapel. Itu dibahas dalam hadis yang akan kita baca. Tapi dimarahi betul oleh sahabat Rasulullah karena penentangannya. Lah bagaimana lagi dengan bid'ah yang itu betul-betul menentang. Rasul di satu jalan, ahlul bid'ah di jalan yang lain. Kita lihat hadisnya tentang ketapel. Blindang. Ya. Ana Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Dari sahabat Abdullah bin Mughaffal. Qala beliau mengatakan, nahan Nabi alaihi salatu wassalam 'anil khaffi. Rasulullah melarang untuk menggunakan ketapel. Blindang bahasa kita. Waqala kemudian dia memberikan alasan. Disampaikan sabda Rasul, inna la tasadu saydan. Ketapel itu tidak membunuh hewan buruan. Hewan buruan dimaksudkan seperti kijang ataupun yang lainnya. Kalau manuk perenjak ya maaf ya. Ini buruan. Yang dimaksudkan hewan buruan adalah hewan yang bisa untuk dimakan dalam jumlah besar. Ya. Menjangan, kijang atau yang itu misalnya. Kata beliau, ketapel tidak bisa membunuh hewan buruan. Wala tangkutu aduan, dan tidak membunuh musuh. Wala kinatakul a'in. Karena akan tetapi yang namanya ketapel itu cuma melukai mata. Ini dia. Watak turisin, ketapel itu mematah gigi. Enggak bisa membunuh. Coba mau praktek. Orang dibintang loh. Loh, kena mata, luka. Kalau kena yang lainnya, enggak sampai mati. Tapi kalau kena mata, bahaya. Kena gigi, patah. Enggak mati. Itu menyiksa. Karena itu Nabi kita melarang tentang apa? Ketapel. Alasannya seperti tadi di atas. Akan tetap. Faqala rajul li Abdillah bin Mughaffal. Tiba-tiba ada seorang yang hadir di tempat itu. Dia mengatakan, wa ma ba'sa hadza. Kalau menurutku, ketapel enggak apa-apa. Cuman ketapel kok dilarang. Menurutku enggak apa-apa. Langsung Abdillah bin Mughaffal marah seketika. Gak nunggu besok, gak telemi loh. Langsung sikapnya tegas terhadap omongan orang ini. Beliau mengatakan, ini hadidukan Rasulullah, wadakul hadha. Aku sebutkan hadis Rasul. Ternyata kamu mengatakan kata-kata ini, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan bicara kepadamu untuk selamanya. Sikap tegas atau bukan apa? Tegas yang luar biasa. Kenapa? Permasalahannya yang dibicarakan memang ketapel. Tapi sikap dia itu menentang sabda Rasul. Rasul menyatakan jangan kamu main ketapel. itu enggak membunuh hewan buruan, enggak mematikan musuh, hanya melukai mata dan mematahkan gigi. Orang ini mengatakan, ah menurutku enggak apa-apa, ini dia penyakitnya. Bisa dipahami Bapak? Permasalahan seperti ini, Abdul bin Mughaffal tegas, karena bisa memicu untuk orang ini, satu hari nanti akan mengatakan, Rasul bersabda apa? Oh menurutku enggak apa-apa. Akan seperti itu terus. Ini penyakit. Penyakit bukan? Penyakit ini. Penyakit penentangan. Dan bid'ah lebih dari itu. Bid'ah lebih dari itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Ini ucapannya beliau. Maka sebagai dalil dalam kitab Ta'dhim Usulaini, contoh sikap para salafus saleh dalam menghadapi orang yang menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para salaf begitu tegas terhadap orang-orang yang menyimpang. Karena kalau orang yang sudah memiliki jiwa penentangan, penyimpangan, atau membolehkan yang haram, atau mengharamkan yang boleh, ini semua adalah sudah bukan perkara yang remeh lagi. Memang pembahasannya ketapel, tapi jauh dari itu adalah dia berani menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, yang namanya ahli bid'ah itu sudah nyata-nyata dia menentang sabda Rasul. Rasul mengingatkan hati-hati dari semua bid'ah. Ternyata malah dia menghidup-hidupi bid'ah. Rasul mengatakan semua bid'ah adalah dolalah. Dia mengatakan bid'ah itu enggak semua dolalah wahai Rasul. Menurut kami ada bid'ah yang hasanah. Menentang enggak? Menentang. Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang dolalah itu di neraka. Dia mengatakan tidak ya Rasul, ada bid'ah yang hasanah yang akan masuk surga. Surga nembokan dia. Menentang tidak kalau demikian? Menentang. Makanya ahlul bid'ah itu berbahaya wahai kaum muslimin. Ya, menghalangi umat mengikuti sunnah. Dan terjadi memang mereka-mereka yang mengikuti Ali Hasan Al-Halabi ini atau Abu Al-Hasan Al-Ma'ribi ini, mereka jauh dari para ulama seperti Syekh Rabi, bahkan mencaci maki dan menjuluki Syekh Rabi dengan julukan yang jelek. Demikian juga dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri, dijuluki dengan julukan yang jelek oleh mereka. Karena begitulah ahlul bid'ah dalam mengajarkan kebid'ahannya. Tidaklah mereka mengajarkan bid'ahnya kecuali semakin jauh dari sunnah. Tidaklah mereka mengajar bid'ah kecuali semakin menjauhkan umat dari ulamanya, ulama hak, ulama yang di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.